mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa Ganding, angkat Jayanegara, angkat Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Isprianoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-283 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Lili Nur Indasari sebagai Luh Cinggan, Eni Budiono sebagai Tribuana, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Itu Rakuti mengunjungi Luh Cinggan di ruangan tawanan. Rakuti berusaha membujuk agar Luh Cinggan mau memberikan keterangan, tapi nampaknya dayang-dayang istana Kaputren itu tetap teguh pada pendiriannya. Dia tak ingin mengkhianati junjungannya. Dengar Luh, kita sangat membutuhkan keterangan itu. Kita? Apa maksudmu dengan kita, kakak? Kau harus tahu Luh, keterangan yang kau berikan itu nanti akan bisa menyelamatkan diri. Sudahlah, kakak. Kau jangan lagi membujuk-bujuk aku. Aku pantas menerima semua ini. Dan aku tidak akan mengkhianati Gusti Putri untuk yang kedua kalinya. Tapi, Luh, sikapmu ini akan membuat keadaanmu semakin parah. Keadaanku memang sudah sangat parah. Aku terjatuh dan tidak mungkin bangun kembali, kakak. Bisa, Luh. Bisa. Kau masih bisa bangun kembali. Asal kau mau. Asal kau memberikan keterangan yang berharga untuk Gusti Ramapati. Luh Jinggan, aku masih mengharapkanmu, Luh. Aku tidak ingin kehilangan dirimu. Kita masih bisa memperbaiki hubungan kita. Kalau kau mau memberikan keterangan, kau akan selamat. Dan kalau kau selamat, bukankah kita tak perlu berpisah? Aku akan tetap menjadi penggawa kerajaan. Dan suatu saat nanti, aku akan melamarmu. Ini bukan sekedar janji, loh. Bukan. Kau harus mau percaya pada kata-kataku ini. Kakang Rakuti. Iya. Jangan mengajakku bermimpi lagi. Mimpi itu sudah berakhir. Sekarang, aku sudah terjaga. Dan melihat kenyataan yang pahit. Sudahlah, Kakang. Pergilah. Aku tidak mengharap apa-apa lagi. Kecuali menerima nasib. Luh Jinggan, kau memang keras kepala. Aku tidak ingin tersesat untuk kedua kalinya. Kalau begitu baiklah. Kau boleh mempertahankan pendirianmu yang bodoh itu. Ya. Sementara aku akan tetap di sini. Aku tidak akan pergi. Kakang. Sampai kapanpun, aku tidak akan pergi. Kakang, tidak ada yang bisa kau lakukan di sini. Lebih baik kau segera pergi. Lupakan aku. Tidak. Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap duduk di sini sampai kau bersedia memberikan keterangan. Kakang, jangan begitu. Pergilah, tinggalkan aku. Tidak, Luh. Aku tidak akan pergi. Cepat pergi. Tidak. Apa yang bisa kau lakukan di sini? Menunggu. Aku hanya duduk dan menunggu. Menunggu apa lagi? Menunggu secercah harapan. Aku masih belum putus asa, Luh. Aku akan terus berusaha agar kau selamat. Dan kita bisa bersama-sama lagi. Bersama untuk selamanya. Kakak, Kakang Rakuti. Jinggan mengusap air matanya. Hatinya menjadi sangat sedih. Rakuti melangkah setapak dan tangannya menyentuh bahu gadis itu. Air mata Luh Jinggan semakin deras ketika Rakuti membelai wajahnya. Selanjutnya mereka berdekapan. Luh Jinggan, aku yakin, Luh, kalau kau mau mengalah sedikit saja, semua akan berakhir dengan baik. Kakang Rakuti, sampai saat ini aku belum pernah berhubungan rapat dengan laki-laki kecuali denganmu. Aku tidak ragu-ragu lagi bahwa aku mencintaimu. Tapi aku masih saksi. Benarkah kau akan menepati janjimu? Aku bersumpah, Luh. Jangan, Kakang. Kau tidak perlu bersumpah. Bersumpah itu kurang bijaksana, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan seseorang. Lebih baik kau berjanji di dalam hatimu. Percayalah, suatu saat aku akan mengawinimu. Aku tidak yakin apakah saat itu akan tiba. Pasti, Luh, pasti. Saat itu pasti akan tiba juga akhirnya. Sekarang yang paling penting ialah kau harus berusaha menyelamatkan dirimu. Dan hanya Gusti Ramapati yang bisa menyelamatkan dirimu. Sementara aku akan berusaha membantu. Baiklah, Kakak. Aku menyerah. Jadi kau bersedia memberikan keterangan? Apa yang ingin kau ketahui, Kakang Rakuti? Dengar, Luh. Pertama, Gusti Ramapati ingin tahu siapa yang merencanakan pelarian Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Dan kedua, beliau ingin tahu siapa dua orang pendekar yang menjadi pelindung mereka. Sudah? Hanya itu, Luh. Gusti Ramapati hanya membutuhkan beberapa buah kalimat saja. Kau bersedia mengatakannya, bukan? Apakah keterangan itu begitu penting, Kakak? Ya, barangkali untuk Gusti Ramapati sangat penting. Aku sendiri tidak mau tahu soal itu. Yang penting kau selamat. Yang penting Gusti Ramapati senang dan kau segera bisa keluar dari ruangan celaka ini. Cepat loh, cepat katakan. Sabar, Kakak. Nanti aku akan mengatakannya. Tapi tidak sekarang. Ah, mengapa tidak sekarang? Aku akan mengatakannya setelah kau bersedia memenuhi persyaratanku. Persyaratan? Persyaratan apa loh? Antarkan aku menghadap Gusti Putri di Istana Kaputren. Rakuti terdiam sesaat lamanya. Dia belum bisa meraba apa maksud persyaratan yang diajukan Luh Jinggan. Sementara itu Luh Jinggan memejamkan matanya, menahan rasa sakit yang menyengat punggungnya. Bagaimana Kakang? Kau sanggup memenuhi permintaanku ini? Antarkan aku menghadap Gusti Putri. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu kepada Gusti Putri. Dan setelah itu, kau akan memperoleh keterangan yang kau butuhkan. Mengapa kau ingin menghadap Gusti Putri? Selama aku menjadi dayang-dayang di Istana Kaputren, beliau sangat baik padaku. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Hanya sebentar saja, Kakang. Sementara aku menghadap, kau boleh menunggu di luar. Bagaimana ya? Mungkin aku harus minta izin dulu kepada Gusti Ramapati. Tidak usah, Kakang. Kukira kau bisa dengan mudah membawaku keluar dari ruang tawanan ini. Iya, tapi itu menyalahi aturan. Kau seorang tawanan, loh. Ya, kecuali kau keluar dengan diam-diam. Terserah bagaimana caranya, Kakang. Yang penting, aku harus menghadap Gusti Putri. Dan setelah aku selesai menghadap, kau akan segera memperoleh keterangan yang dibutuhkan Gusti Ramapati. Ya, baiklah. Aku bisa menolongmu. Tapi tidak sekarang, loh. Sebab aku takut para penjaga itu mencurigai aku. Kukira kau bisa keluar dari ruangan ini tengah malam nanti. Dan kukira aku tidak perlu ikut masuk ke Istana Kaputren. Aku akan menunggumu. Luh Jinggan kembali meringkuk di sudut ruangan. Dia tidak berani menyandarkan punggungnya yang masih tertancap anak panah. Luka itu sudah tidak mengalirkan darah lagi, tapi terasa semakin sakit. Luh Jinggan merintih perlahan-lahan. Punggungku sakit sekali rasanya. Punggungku terasa nyeri dan panas. Apakah aku masih bisa menghadap Gusti Putri? Apakah? Luh Jinggan. Kakang Rakuti. Jangan keras-keras. Sekarang kau bisa keluar dari ruangan ini. Ayo cepat. Tunggu dulu. Apa kau masih bisa berjalan sendiri ke Istana Kaputren? Aku tidak tahu, Kakang. Aduh, sakit sekali rasanya punggungku ini. Aku susah bernafas. Dadaku menjadi sesak. Kalau begitu kau harus segera menghadap Gusti Putri, loh. Dan nanti selesai menghadap, lukamu itu harus segera diobati. Ayo cepat, loh. Aku sudah melumpuhkan beberapa orang prajurit penjaga. Kau bisa pergi ke Istana Kaputren dengan aman. Cepat, loh. Aku akan mengantarkanmu sampai ke pintu gapura. Ayo. Dengan hati-hati, Rakuti memapah Luh Jinggan meninggalkan ruang tawanan. Mereka berjalan mengendap di pinggiran lorong. Nampak dua orang prajurit jaga tergeletak di sudut lorong. Luh Jinggan terus melangkah sambil merintih perlahan. Anak panah masih menancap di punggungnya. Akhirnya mereka tiba di pintu gapura. Mereka berhenti. Dua orang penjaga pintu gapura tergeletak di samping tangga. Cepat, loh. Masuklah. Aku akan menunggumu di sini. Baiklah, Kakak. Kau tunggu di sini. Aku akan segera kembali. enggan meneruskan langkah-langkahnya sendirian. Halaman istana Kaputren sunyi senyap. Luh Jinggan berjalan terhuyung-huyung menyusuri halaman samping istana Kaputren yang banyak ditumbuhi pohon hias. Akhirnya Luh Jinggan berhenti di depan pintu ruangan bilik Putri Tripuana. Dua orang prajurit jaga menahannya. Loh, bukankah kau ini Luh Jinggan? Tolonglah aku, prajurit. Aku ingin menghadap Gusti Putri. Lihat, punggungnya terkena anak panah. Ada apa, Luh? Apa yang terjadi? Aduh, aku harus segera menghadap Gusti Putri. Tolong, prajurit. Tolong papa aku. Aku tidak kuat berjalan lagi. Tolonglah, prajurit. Coba, kau pegang dia. Baik, aku akan menghadap Gusti Putri. Aduh. Salah seorang prajurit jaga menangkap Luh Jinggan, dan prajurit yang lain melangkah masuk ke ruangan tengah. Tak lama kemudian prajurit itu sudah kembali lagi. Ayo, Luh. Kau diperbolehkan menghadap Gusti Putri. Luh Jinggan duduk bersila di lantai ruangan. Wajahnya pucat dan bibirnya gemetaran. Sementara itu Putri Tripuana duduk di tepi ranjang. Beliau baru saja mendengarkan laporan Luh Jinggan mengenai Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Jadi mereka berdua belum dapat dipastikan selamat. Iya, Gusti Putri. Hamba belum dapat memastikannya. Tapi sudah jelas mereka meninggalkan batas kota Raja Majapahit. Benar, Gusti Putri. Barangkali sekarang Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi sudah merambah hutan Tarik. Syukurlah. Mudah-mudahan saja mereka dapat meloloskan diri dari kejaran-kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Kau sendiri bagaimana, Luh? Hamba sekarang merasa sangat bahagia, Gusti Putri. Akhirnya, hamba dapat menebus kesalahan hamba. Dengar, Luh. Sekalipun kau hanya seorang dayang-dayang, kau sudah berjasa besar. Mungkin apa yang telah kau lakukan ini tidak akan tercatat dalam sejarah. Tapi aku sendiri secara pribadi tidak akan pernah melupakan jasa-jasamu. Aduh, Gusti Putri. Tidak ada kebahagiaan yang besar seperti yang hamba rasakan sekarang ini. Rasa-rasanya hamba baru saja keluar dari kubangan api kejahatan. Sekarang hati hamba menjadi dingin kembali. Dan hamba sudah pasrah. Nampaknya lukamu harus segera diobati, Lu. Aku akan memanggil seorang tabib. Oh, ampun, Gusti Putri. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Putri. Tapi hamba kira tidak perlu. Hamba tidak membutuhkan seorang tabib. Kau tidak bisa membiarkan lukamu bertambah parah. Sudahlah. Kau tunggu di sini. Aku akan memanggil dayang-dayang. Sebentar lagi tabib itu akan datang. Ampun, Gusti Putri. Masih ada yang ingin hamba sampaikan ke hadapan Gusti Putri. Aduh. Apa, Lu? Sepertinya penuturanmu sudah cukup lengkap. Belum, Gusti Putri. Masih ada satu lagi. Aduh. Masih ada satu hal yang ingin hamba sampaikan ke hadapan Gusti Putri. Dan ini juga merupakan kesalahan hamba yang sangat besar. Aduh. Hamba ini seorang dayang-dayang bodoh. Hamba memang pantas dihukum berat. Ampunilah hamba, Gusti Putri. Apa yang ingin kau katakan, Lu? Coba, aku akan mendengarkan. Katakan saja. Ampun, Gusti Putri. Sebenarnya bukan Gusti Prabu Jaya Negara yang menyuruh hamba membubuhkan racun. Bukan beliau yang menyuruh hamba. Bukan Jaya Negara. Lalu siapa? Harap Gusti Putri berhati-hati. Ada sekelompok orang yang tidak menyukai kehadiran Gusti Putri di samping Gusti Prabu Jaya Negara. Mereka sudah lama mengincar istana Kaputren ini. Oh, orang itu sangat jahat, Gusti Putri. Dialah sumber malapetaka ini. Aduh. Siapa, Lu? Sebutkan namanya. Orang itu, orang yang hamba maksudkan. Aduh, iyalah, Gusti. menyuruh hamba membubuhkan racun ke dalam cangkir minuman Gusti Putri. Dialah yang telah di malapetaka ini. Hah? Aduh, orang itu sangat jahat, Gusti Putri. Hamba mohon, Gusti Putri jangan percaya kepadanya. Dia benar-benar seorang pembesar kerajaan yang jahat dan kejam. Terkejut begitu mendengar apa yang dituturkan Luh Jinggan. Tapi wanita bangsawan itu segera dapat menenangkan hatinya kembali. Sementara Luh Jinggan masih duduk bersimpuh di lantai ruangan sambil sekali waktu menyeka air matanya. Ampun Gusti Putri, sekarang hamba sudah mengatakan yang sebenarnya. Apapun yang akan terjadi atas diri hamba, dayang-dayang bodoh ini, hamba sudah pasrah. Hamba sudah tidak mempunyai beban lagi. Hamba sudah berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan hamba. Ampun Gusti Putri, hamba mohon beribu-ribu ampun. Tunggu dulu. Kalau memang Paman Ramapati yang menyuruhmu membubuhkan racun, mengapa harus melibatkan Jayanegara Putra? Ini memang kesalahan hamba, Gusti Putri. Kesalahanmu yang sangat berat, bahkan paling berat. Kau tahu lu, dengan menunjuk Jayanegara sebagai pelaku atau otak rencana pembunuhan itu, berarti kau telah memfitnah seorang raja. Dan memfitnah seorang raja berat hukumannya. Gusti Putri, hamba memang telah melakukan dosa yang sangat besar, bukan hanya kepada Gusti Putri, tapi juga kepada Gusti Prabu Jayanegara. Karena itu, hamba sudah pasrah. Hamba rela dihukum. Luh Jinggan. Kau ini memang bodoh sekali. Tapi kau pasti mempunyai alasan mengapa sampai melibatkan Jayanegara. Apa alasanmu, Luh? Mengapa kau berani memfitnah putraku? Mengapa kau menunjuk Jayanegara sebagai biang keladi rencana pembunuhan itu? Memang Gusti Putri, hamba mempunyai alasan. Dan baru sekarang ini hamba menyadari bahwa alasan hamba sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ampun Gusti Putri. Apa alasanmu, Lu? Coba terangkan. Baik Gusti Putri, hamba akan berusaha menjelaskannya. Dengan suara bergetar, Luh Jinggan menuturkan alasan mengapa sampai menunjuk Prabu Jayanegara sebagai orang yang telah menyuruhnya membubuhkan racun. Bahwa dia mencintai salah seorang anak asuh Sang Ramapati yang bernama Rakuti. Luh Jinggan juga menceritakan telah beberapa kali mengadakan pertemuan gelap dengan Rakuti di pinggiran kota Raja Majapahit. Dia tak ingin Rakuti terlibat. Dia tak ingin Rakuti terseret-seret dalam perkara yang gawat. Karena kebingungan, akhirnya dia menunjuk Prabu Jayanegara sebagai otak rencana pembunuhan itu. Demikianlah Gusti Putri. Demikianlah penjelasan yang dapat hamba sampaikan ke hadapan Gusti Putri Tribhuwana. Kau ini keterlaluan sekali. Hanya karena mencintai seorang laki-laki, akhirnya kau melakukan dua kesalahan yang sangat besar. Kau melakukan dua macam kebodohan yang sangat memalukan. Ampun Gusti Putri, hamba ini memang dayang-dayang bodoh. Hamba tidak pantas mengabdi di istana Kaputren ini. Hamba menyesal sekali. Hamba menyesal dan merasa sangat malu. Tapi semuanya sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Kayu sudah menjadi arang. Sudahlah. Semula aku sendiri hampir tidak percaya ketika kau mengatakan bahwa Jayanegara ingin membunuhku. Dan sekarang persoalannya menjadi lebih jelas bagiku. Paman Ramapati, rupanya dia ingin menyingkirkan aku dari sisi putraku. Paman Ramapati, Lucinggan. Ya, Gusti Putri. Sekarang kau tidak perlu kembali ke ruang tawanan. Kau harus tetap berada di istana Kaputren. Aku akan menugaskan dua orang penjaga untuk mengamankanmu. Kau tidak boleh pergi kemana-mana. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik. Kau akan menjadi saksi bahwa Paman Ramapati itu ternyata berhati busuk. Putraku Jayanegara harus segera mengetahuinya. Lama sekali dia menghadap Gusti Putri. Apa saja yang mereka bicarakan? Hatiku tidak enak. Jangan-jangan Lucinggan malah bicara yang tidak-tidak. Bagaimana ya? Rasemi. Aku harus segera menemui Rasemi. Mungkin dia bisa membantuku memecahkan persoalan ini. Jadi sekarang Lucinggan masih berada di istana Kaputren? Iya. Tapi dia berjanji padaku akan segera kembali. Oh, kau terjebak, Rakuti. Kau terjebak. Kau masuk perangkap. Hah? Lucinggan tidak akan keluar lagi dari istana Kaputren. Pasti Gusti Putri telah menahannya. Waduh. Ini bisa berbahaya sekali, Rakuti. Kalau sampai dia membocorkan rencana pembunuhan itu, riwayatku, riwayatmu, dan riwayat Gusti Ramapati, kelompok kita akan tamat malam ini juga. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin membocorkannya. Tidak mungkin bagaimana? Jaminannya apa? Apa? Kau ini bodoh sekali, Rakuti. Bodoh. Mau saja kau percaya pada perempuan dayang-dayang yang bernama Lucinggan itu. Tapi dia sudah berjanji padaku. Aku sudah berhasil membujuknya, Rasemi. Dia mengatakannya sendiri. Dia akan memberitahu kita siapa otak rencana pelarian itu. Dan siapa dua pendekar yang melindungi Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Seharusnya kau tidak membiarkan perempuan itu masuk ke istana Kaputren, Rakuti. Kau bisa dianggap bersalah. Kalau Gusti Ramapati sampai tahu, jangan tanya lagi, jangan. Kau bisa langsung dipecat dan dijatuhi hukuman berat. Waduh. Tidak gampang, Rakuti. Tidak gampang ikut permainan seperti ini. Kau harus sangat berhati-hati dalam menentukan sikap ataupun tindakan-tindakan. Rasemi. Lalu bagaimana? Apakah sudah tidak ada jalan keluarnya? Apakah aku harus menemui Lucinggan di istana Kaputren? Ya, itulah satu-satunya cara. Kau pergi ke istana Kaputren, cari Lucinggan. Mungkin dia disekap di suatu tempat. Cari dia sampai ketemu dan singkirkan. Maksudmu? Kau harus membuat perempuan itu tidak bisa lagi bicara. Tidak lagi bisa menjadi saksi hidup bahwa di Istana Majapahit ini ada komplotan yang ingin menyingkirkan Gusti Putri Tribuana. Cari Lucinggan sampai ketemu dan bunuh dia. Itulah satu-satunya cara. Tenggelam di balik awan di atas langit gelam, suasana Istana Kaputren sunyi senyap. Semua dayang-dayang sudah tidur di ruangan biliknya masing-masing. Lucinggan ditempatkan di ruangan biliknya semula. Dua orang prajurit jaga berdiri di depan pintu ruangan. Sementara itu nampak beberapa orang prajurit ronda melintas lorong di samping dinding istana Kaputren. Mereka sama sekali tidak melihat sebuah bayangan berlompatan di atas dinding benteng. Bayangan itu bergerak dengan lincah, bagaikan seekor tupai yang besar. Kadangkala dia hinggap di atas bubungan atap bangunan istana Kaputren, dan saat berikutnya bayangan itu melayang dari dahan pohon Brahmastana yang tinggi. Hanya ada sebuah ruangan bilik dayang-dayang yang dijaga prajurit. Pasti, pasti Lucinggan ditempatkan di sana. Aku harus mengambil jalan memutar. Nampaknya dua orang prajurit jaga itu cukup waspada. Baik, jangan lengah prajurit. Mengendap-endap di balik tanaman-tanaman hias, dia berjalan bagaikan seorang durjana. Langkah-langkahnya bagaikan seekor harimau kumbang mengintai mangsa. Tangkas tapi tanpa suara, bayangan itu terus mengendap mendekati dua orang penjaga yang berdiri berhadapan di depan pintu ruangan bilik Lucinggan. Aneh sekali. Mengapa kita harus menjaga ruangan bilik seorang dayang-dayang? Kasihan Lucinggan. Nampaknya lukanya cukup parah. Ya, tapi dia sekarang menjadi orang penting. Buktinya kita ditugaskan menjaga ruangan biliknya. Kadangkala, orang kecil sewaktu-waktu bisa juga menjadi orang penting. Aku seperti mendengar suara mencurigakan. Suara apa? Paling-paling hanya kadal atau tikus-tikus kecil. Sudahlah, tak akan terjadi apa-apa. Ya. Mana mungkin ada orang bisa masuk kemari, eh? Kecuali dia bisa terbang melewati pagar penteng istana Kaputren ini. Apa? Awas! Aman sekarang. Mereka sudah berhasil kurobohkan. Prajurit-prajurit Majapahit. Ternyata kemampuan mereka sangat rendah. Kalau suatu saat nanti aku menjadi raja, prajurit-prajurit seperti ini tidak akan kuizinkan terus bekerja. Prajurit-prajurit lemah dan kurang waspada. Kau boleh tidur sampai besok pagi, prajurit. Sekarang lihat, aku akan menemui Lucinggan. Bayangan itu segera melompat dan menguak pintu perlahan-lahan. Dia melihat Lucinggan terbaring lemah di atas ranjang. Nampaknya wanita itu sudah terlelap. Bayangan itu terus mendekat perlahan-lahan. Pada saat itulah Lucinggan terjaga. Dia hampir saja menjerit melihat tiba-tiba di ruangan biliknya ada seorang laki-laki tegap perkasa berdiri persis di hadapannya. Psst, diam loh. Jangan bicara apa-apa. Kakang Rakuti, kau tidak menepati janjimu. Kau mengingkari janjimu. Aku menunggu di pintu gapura sampai kakiku pegal, dan kau tidak muncul-muncul juga. Apa maksudmu loh? Maafkan aku, Kakang Rakuti. Aku terpaksa tidak bisa menemuimu. Apa yang telah kau bicarakan bersama Gusti Putri Tribuana? Aduh, sudahlah Kakang. Aku lelah sekali. Lucinggan. Dan punggungku ini rasanya semakin bertambah nyeri. Sudahlah, jangan ganggu aku. Pergilah. Mengapa kau datang lagi kemari? Kita sekarang sudah tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi. Tidak loh. Urusan kita belum selesai. Kau sudah menipu aku. Kau sudah membuatku kecewa loh. Baiklah. Kalau memang kau menganggapku bersalah, terserah. Sekarang apa yang akan kau lakukan padaku, Kakang? Aku menurut saja. Aku tidak akan membela diri lagi. Kau pasti sudah membocorkan rahasia pembunuhan Gusti Putri Tribuana. Aku sekarang tidak mempunyai rahasia apa-apa lagi, Kakang Rakuti. Jadi kau sudah menceritakannya kepada Gusti Putri? Benar, Kakang. Aku sudah menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Makhluk jinggan! Semula aku berusaha menutup-nutupi rencana busuk ini. Tapi aku tidak tahan lagi. Akhirnya aku menyerah. Jadi sudah jelas sekarang. Sudah jelas mengapa kau mengkhianati janjimu. Baiklah. Salahmu sendiri, Luh. Kalau saja kau mau mengikuti perkataanku, kau pasti akan selamat. Sayang sekali. Sayang sekali, Luh Jinggan. Kakang Rakuti, apa yang akan kau lakukan? Aku terpaksa melakukannya, Luh. Kau tidak boleh menjadi saksi hidup rencana pembunuhan Gusti Putri. Jadi kau datang kemari untuk membunuhku? Apa boleh buat, Luh? Aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku harus menyelamatkan nama baik Gusti Ramapati. Maafkan aku, Jinggan. Maafkan aku. Duduklah, Jayanegara. Aku ingin bicara sedikit denganmu. Kalau Ibunda Ratu mau bicara soal Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi, saya keberatan melayaninya. Bagi saya persoalan itu sudah selesai. Mereka sudah berani melarikan diri. Dan saya sudah mengerahkan ratusan prajurit untuk mengejar dan menangkap mereka kembali. Tidak ada lagi persoalan, Ibunda. Bukan, Jayanegara. Bukan soal itu. Aku ingin bicara soal lain. Soal apa, Ibunda Ratu? Soal Paman Ramapati. Eyang Pati? Hah, ada apa dengan Eyang Pati? Kulihat hubunganmu dengan Paman Ramapati semakin hari semakin akrab. Apa salahnya, Ibunda Ratu? Eyang Pati banyak membantu saya. Setiap kali saya mengalami kesulitan, Eyang Pati selalu berusaha memecahkannya. Saya tidak mengerti mengapa tiba-tiba Ibunda Ratu ingin bicara soal Eyang Pati? Bukankah Ibunda Ratu sendiri sudah mengenalnya sejak lama? Bahkan sejak saya masih anak-anak. Benar, Jayanegara. Aku sudah lama mengenal siapa itu Paman Ramapati. Tapi rupanya, aku tidak dapat mengenalnya dengan baik. Tidak kusangka. Kau harus berhati-hati, Jayanegara. Maksud Ibunda Ratu? Aku tidak berusaha menghasutmu untuk tidak menyukai orang lain. Itu bukan watakku. Tapi soal Paman Ramapati ini, aku bersungguh-sungguh, anakku. Kalau kau mau mendengarkan nasihatku, kau akan selamat. Tapi kalau kau masih runtang-runtung, masih terus membina hubungan baik dengan Paman Ramapati, kau harus lebih berhati-hati lagi. Ingat, Jayanegara, sekalipun kau menjadi raja, tapi bukan berarti kau tidak bisa berhadapan dengan bahaya. Kau banyak mempunyai bawahan. Kau banyak mempunyai penggawa kerajaan. Tapi kau harus dapat memilih dengan baik. Mana itu bawahan yang jujur dan setia, dan mana bawahan yang berhati busuk. Bagaimana dengan bawahan seperti Eyang Pati, Ibunda Ratu? Paman Ramapati itu bawahan berhati busuk. Dia mencoba menyingkirkan aku, Jayanegara. Musik. Ibunda Ratu. Saya percaya penuh pada Eyang Pati. Saya sudah mengenalnya sejak masih anak-anak. Eyang Pati sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Dan saya tidak meragukan kesetiaannya. Ular tidak akan memperlihatkan bisanya. Harimau tidak akan memperlihatkan taringnya. Aku sendiri sama sekali tidak menduga bahwa Paman Ramapati ternyata berhati busuk. Dia bekerja pada keluarga kita sudah sejak lama. Bahkan dia pernah bekerja pada almarhum kakekmu, Sang Prabu Kertanegara. Sungguh-sungguh aku salah memberikan penilaian pada orang itu. Tutur katanya ramah, mulutnya manis, pandangan matanya memancarkan pengalaman dan kebijakan. Tapi rupanya di balik semua itu, Paman Ramapati adalah seekor harimau yang ganas. Seekor ular yang sangat berbahaya. Ibunda Ratu, saya tidak mengerti apa yang Ibunda Ratu bicarakan. Aku sedang bicara tentang Paman Ramapati. Aku bermaksud baik kepadamu. Kalau kau tidak sudi mendengarkan nasihatku ini, peringatanku ini, suatu saat kau akan menyesal. Percayalah, percayalah, Ramapati itu seekor harimau berbulu domba. Kalau dia menghaturkan sembah di hadapanmu, maka sesungguhnya dia hanya ingin menjeratmu lebih erat. Kalau dia bertutur manis di hadapanmu, sebenarnya dia hanya ingin menjilat, ingin lebih memperoleh kepercayaan dari Sang Prabu Jayanegara. Tapi sesungguhnya kau tidak pernah tahu apa isi hatinya. Karena itu berhati-hatilah. Ramapati itu seekor anjing liar. Sewaktu-waktu dia akan menerkam dan menggigit punggungmu sendiri. Ibunda Ratu, saya tidak setuju pendapat Ibunda Ratu. Dan Ibunda Ratu tidak bisa menuduh Eyang Pati sembarangan. Selama ini dia sudah bekerja keras membantu saya memerintah negeri ini. Saya tidak pernah meragukan niat baiknya mengabdi kepada kerajaan. Jayanegara anakku, kalau kau tidak mengindahkan nasihat-nasihatku, suatu saat kau akan menghadapi kesulitan besar. Dan kesulitan itu pasti akan datang dari si busuk Ramapati. Maaf, Ibunda Ratu. Barangkali Ibunda Ratu tidak menyukai Eyang Pati. Tapi Ibunda Ratu tidak bisa menuduh orang sembarangan. Harus ada buktinya. Ada buktinya, Jayanegara. Aku mempunyai bukti yang cukup kuat. Beberapa waktu yang lalu, aku jatuh sakit. Tiba-tiba badanku merasa lemah. Kepalaku pusing. Dan tiba-tiba aku pingsan. Semua orang menganggap soal ini biasa saja. Aku sendiri tidak menduga. Kukira aku hanya sakit biasa, tapi ternyata tidak. Ternyata ada maksud jahat di belakang sakitku ini. Ada niat-niat tersembunyi yang hitam. Jayanegara, ketahuilah anakku, si busuk Ramapati itu telah merencanakan pembunuhan kepadaku. Ibunda Ratu, itu tidak mungkin, Ibunda. Aku tahu sekarang. Aku tahu siapa itu Ramapati yang sesungguhnya. Dia bukan seorang bawahan yang baik. Dia bukan seorang pembesar kerajaan yang bisa dipercaya. Bayangkan saja, dia telah memaksa seorang dayang-dayang membubuhkan racun dalam cangkir minumanku. Saya tidak percaya, Ibunda Ratu. Saya tidak percaya yang Pati mempunyai niat sekeji itu. Kau boleh percaya, boleh tidak. Tapi itulah yang terjadi. Kau ingin buktinya, anakku? Baik, kau tunggu sebentar. Aku mempunyai seorang saksi hidup. Dia akan datang kemari untuk memberikan kesaksian di hadapanmu. Thank you. Putri Tribuana menepuk tangannya, dan seorang prajurit muncul. Prajurit itu kembali melangkah meninggalkan ruangan pribadi Putri Tribuana. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi dengan napas tersengal-sengal dan wajah pucat. Oh, aduh, Gusti Putri. Celaka, Gusti. Ada apa, prajurit? Mana Lujinggan? Lujinggan sudah... ketika kami membuka pintu ruangan biliknya, kami melihat Lujinggan terkapar di atas ranjang. Semula kami mengira dia tidur, Gusti Putri. Tapi rupanya... rupanya dia sudah tidak bernyawa lagi. Untuk sesaat lamanya dia tidak mampu berkata-kata sepatah kata pun. Sementara dua orang prajurit itu sudah kembali berjaga-jaga di depan pintu ruangan bilik. Lujinggan, Lujinggan mati. Bagaimana, Ibunda Ratu? Mana saksi hidup itu? Ini pasti perbuatan kelompok Ramapati. Pasti ada yang datang ke Istana Kaputren dan sengaja membunuh Lujinggan. Oh, Jayanegara, Jayanegara anakku. Rupanya Istana Majapahit sudah dihuni pembunuh-pembunuh gelap. Ada banyak durjana berkeliaran di malam hari. Sudahlah, Ibunda Ratu. Lebih baik Ibunda Ratu istirahat. Tunggu, Jayanegara. Tunggu dulu. Kau harus mendengarkan peringatanku ini. Berhati-hatilah, anakku. Waspadalah. Sekalipun kau mempunyai ribuan prajurit, kau mempunyai bala tentara yang tangguh, tapi nampaknya Istana Majapahit mulai kurang aman. Maaf, Ibunda Ratu. Terima kasih atas nasihat Ibunda Ratu. Tapi saya kira saya masih bisa menjaga diri dengan baik. Selamat malam, Ibunda Ratu. Jayanegara, Jayanegara anakku, aku berkata bersungguh-sungguh kepadamu, kau harus berhati-hati. Kau harus selalu waspada. Jangan terlalu percaya kepada orang itu. Dia sangat berbahaya. Dia bisa mencaplokmu, Jayanegara. Dia bisa menggigitmu dan mengunyahmu setiap saat. Oh, Dewata Agung, lindungilah putraku, Jayanegara. Jauhkanlah anakku dari si busuk Ramapati. Hindarkanlah dia dari segala fitnah, dari segala niat jahat yang tersembunyi. Sambil bersungut-sungut, Prabu Jayanegara meninggalkan Istana Kaputren. Sekarang dia sudah memasuki pintu gapura menuju ruang pribadi raja. Tiba-tiba raja muda itu berhenti melangkah. Prajurit. Ya, Gusti Prabu. Panggil Kawi Raja. Kalau dia sudah tidur, bangunkan. Dan kalau dia tidak ada, cari sampai ketemu. Kalau dia sedang mengerjakan sesuatu, suruh dia meninggalkan pekerjaannya itu dan katakan padanya Prabu Jayanegara menunggu di ruang pribadinya. Cepat kerjakan. Ya, Gusti Prabu. Prajurit jaga itu bergegas melangkah meninggalkan pintu gapura. Sementara Prabu Jayanegara menuju ruang pribadinya. Beliau nampak masih gusar. Tangannya meraih cangkir minuman, kemudian meneguknya perlahan-lahan sambil duduk di tepi ranjang. Ada-ada saja. Mengapa Ibunda Ratu mencurigai Eyang Patih? Aku tidak percaya. Aku sama sekali tidak menduga bahwa Ibunda Ratu berani memfitnah Eyang Patih, orang yang selama ini bekerja dengan setia di Istana Majapahit. Apa maksudnya? Ampun, Gusti Prabu. Hamba sudah menghadap. Kawi Raja. Aku mau istirahat. Seperti biasanya, setiap kali aku berangkat tidur, sebelum aku terlelap di atas peraduanku, kau akan membacakan syair-syairmu. Hamba siap menjalankan tugas, Gusti Prabu. Apakah Gusti Prabu ingin mendengar riwayat Prabu Ramawijaya dalam Hikayat Ramayana? Atau barangkali Gusti Prabu ingin mendengar kisah tentang Baratayuda. Atau mungkin Gusti Prabu ingin mendengar lakon Prabu Harjuna Sasrabahu. Tidak, Kawiraja. Buku-buku yang kau sebutkan itu sudah membosankan. Sudah kadaluarsa. Lebih baik kau bacakan syair-syairmu sendiri. Apa kau sudah menulis syair yang baru untukku? Oh, jangan khawatir, Gusti Prabu junjungan hamba. Baru saja hamba menuliskan sebuah syair yang sangat indah. Dengan kata-kata pilihan, dengan kata-kata yang sangat bermakna untuk keluhuran dan kebesaran Gusti Prabu Jayanegara, Raja junjungan hamba, Raja besar bumi Majapahit. Sudahlah, jangan banyak omong. Ayo bacakan. Sementara aku akan terbaring di sini. Lah seorang penulis syair, tugasnya menulis kalimat-kalimat syair di atas lembaran rontal untuk kepentingan raja yang sedang berkuasa. Dia memang ahli dalam bidang seni sastra. Dia tinggal di lingkungan istana Majapahit, bekerja untuk raja dan digaji karena kepandaiannya itu. Prabu Jayanegara sudah terbaring di atas ranjang berukiran indah. Kawiraja, seorang lelaki tua yang berpakaian mirip Brahmana, mengeluarkan gulungan rontal. Kemudian perlahan-lahan, dia mulai membaca hasil karyanya dengan harapan bisa menyenangkan hati raja junjungannya. Inilah syairku yang baru. Kutulis di malam sunyi, ketika Majapahit sedang bermimpi. Sang Prabu duduk di atas singgasana keemasan. 100 orang bupati, 100 wedana, 100 raja bawahan, 100 akuwu duduk bersimpu di hadapan Sang Wiralanda Gopala. Mereka semuanya tunduk. Tak ada yang berani menatap wajah junjungan hamba. Sang Prabu menyapu ruangan bangsal istana dengan cahaya mata Batara Siwa. Tangan-tangannya perkasa, menggenggam kekuatan Dewa Wisnu. Telinganya mekar menyimpan kekuasaan Batara Bayu. Dan lidahnya yang berkata-kata membawakan suara kebenaran dan keadilan di muka bumi. Bersama keagungan Sang Kirinata. Suara itu mengalun, mengusap dinding-dinding hati rakyatnya. Oh, Sang Prabu Jayanegara, kebijaksanaan Paduka adalah sumber ketentraman hidup kami. Paduka adalah jelmaan 100 dewa yang memerintah permukaan bumi dengan lemah lembut. Oh, Sang Prabu Jayanegara. Kawiraja. Iya, Gusti Prabu. Kau tidak perlu meneruskan sairmu itu. Iya, Gusti Prabu. Tapi hamba belum selesai membacanya, Gusti. Sairmu itu justru membuat pikiranku tidak bisa tidur. Susunan katanya jelek sekali. Kau harus merubahnya. Iya, Gusti Prabu. Tapi hamba masih menyimpan beberapa sair yang lain. Barangkali sair-sair itu akan berkenan di hati Gusti Prabu Jayanegara. Tidak usah. Sair-sairmu sekarang merosot, Kawiraja. Tidak seperti dulu lagi. Barangkali kau sudah kehabisan ilham. Barangkali kau sudah terlalu tua untuk menulis syair, sehingga syairmu kurang bersemangat. Syairmu tidak bisa menggetarkan hatiku. Sudahlah, kau tidak perlu membaca apa-apa. Aku mau tidur, tapi kau tidak boleh pergi. Kau duduk di situ saja. Tunggu sampai aku tidur, baru kau boleh pergi. Iya, Gusti Prabu. Kawiraja. Iya, Gusti. Aku mempunyai sedikit masalah. Dua orang adikku, Tunggadewi dan Rajadewi, melarikan diri dari Istana Majapahit. Sekarang mereka entah berada di mana, bersembunyi di mana, aku tidak tahu. Nah, kau boleh menulis soal ini dalam sairmu. Ambil lembaran rontal yang baru, dan tulislah sair yang menggambarkan betapa besarnya kekuasaan Jayanegara. Tulis di situ. Tunggadewi dan Rajadewi pasti akan ditangkap kembali. Karena mereka memang tidak sepantasnya melawan kekuasaan seorang raja. tulis, Kawiraja. Ya, Gusti Prabu. Hamba akan segera mengerjakan tugas ini sebaik-baiknya. Kalau kau bisa menulis dengan baik, aku akan memberimu 100 kepeng uang perak murni. Tinggalkan sejenak Kawiraja yang sedang menjalankan tugasnya. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan prajurit-prajurit Majapahit di bawah pimpinan Rawadeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Rayuyu, apakah ini yang dinamakan Bukit Bibilika? Benar, Rawadeng. Kalau memang keterangan orang desa itu tadi bisa dipercaya. Ya, kita sudah kehilangan jejak. Bagaimana pendapatmu, Rabanyak, Rabangsa? Kita tidak mungkin kembali ke Majapahit dengan membawa kegagalan. Mungkin kita perlu menyusuri jalanan kecil ini sampai di balik punggung Bukit Pipilika. Siapa tahu di sana kita akan memperoleh petunjuk. Kurang ajar. Kita seperti orang-orang yang ditendang dari sisi Gusti Ramapati. Sekarang Rasemi dan Rakuti pasti mempergunakan kesempatan ini untuk mengambil hati Gusti Ramapati selagi kita tidak ada. Rawadeng, nampaknya kita mulai bersaing dengan dua orang itu. Ya, benar, Rayuyu. Kalau kita tidak berhati-hati, Rasemi dan Rakuti akan meregangkan hubungan kita dengan Gusti Ramapati. Iya, Rasemi itu orangnya cerdik, sedangkan Rakuti sedikit lugu, tapi mempunyai ilmu kanuragan tinggi. Mereka merupakan pasangan yang kuat. Tapi kita sudah lebih lama mengabdi kepada Gusti Ramapati. Aku yakin Gusti Ramapati tidak mudah dihasut. Kurang ajar. Sampai berapa lama kita akan meninggalkan Istana Majapahit? Kukira perburuan ini memakan waktu yang cukup lama. Kita tidak mungkin kembali ke Majapahit dengan membawa kegagalan. Baiklah. Sekarang kita pecah barisan menjadi dua bagian. Aku dan Rayuyu membawa 100 orang prajurit. Kami akan meneruskan perjalanan melewati kaki Bukit Pipilika ini. Sedangkan Rabanyak dan Rapangsa membawa 100 prajurit. Kalian bisa memilih jalan pintas menuju desa Sasurabi. Lalu di mana kita akan bertemu lagi, Rawadeng? Kita akan menjelajahi lereng Bukit Pipilika ini untuk sementara waktu. Dan nanti 40 hari lagi kita akan bertemu di desa Mucukunda. Ayo, Rayuyu. Ayo, prajurit. 100 orang ikut aku. Ayo. Aku tidak begitu yakin, Rapangsa. Maksudmu? Aku tidak begitu yakin bisa membawa kembali Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Bagaimanapun juga, kita harus menjalankan tugas dengan baik, Rabanyak. Mucukunda. Di mana tempat itu, Rabanyak? Kalau tidak salah, Mucukunda terletak di kaki bukit Pindukur. Tempat itu masih cukup jauh dari sini. Ayo, apa yang kita tunggu? Mengapa berhenti, Paman Wada? Maaf, Tuan Putri Tunggadewi. Hamba tidak dapat terus menyertai perjalanan Tuan Putri berdua. Hamba harus segera kembali ke Istana Majapahit. Demikianlah perintah Gusti Putri Tribuana. Baiklah, Paman Mada. Memang sebaiknya kau tinggal di Istana Majapahit. Kami bisa meneruskan perjalanan dengan ditemani Paman Pranayam. Hamba kira prajurit-prajurit Majapahit masih jauh di belakang. Sekarang Tuan Putri berdua tidak perlu khawatir lagi. Tuan Putri masih mempunyai kesempatan untuk memperoleh tempat persembunyian yang aman. Paman Mada, mengapa Paman tidak ikut saja bersama kami? Dinda Raja Dewi, Paman Mada justru harus tinggal di istana. Paman Mada harus terus mengikuti perkembangan Istana Majapahit sambil menjaga keselamatan Ibunda Ratu. Paman Mada? Iya, Tuan Putri. Sebelum kau kembali ke Istana Majapahit, aku ingin berpesan kepadamu. Selama kami berada di tempat persembunyian, Paman Mada kutugaskan menjadi mata-mata kami di Istana Majapahit. Paman Mada harus selalu mengikuti perkembangan suasana di Istana Majapahit. Sebab, sekalipun kami berada di tempat persembunyian, kami harus tetap mengikuti perkembangan itu. Sewaktu-waktu, jika kami memperoleh tempat persembunyian yang aman, kami akan mengirim orang untuk menemui Paman Mada. Iya, Tuan Putri. Hamba siap menjalankan perintah Tuan Putri Tunggadewi. Sekarang, hamba mohon diri. Hati-hati, Paman Mada. Tolong sampaikan salamku untuk para ibu, dan khususnya untuk Ibunda Ratu. Jangan lupa, Paman Mada. Sampaikan salamku untuk Ibunda Rajapatni. Iya, baik, Tuan Putri. Adi Pranayam, sekarang keselamatan Tuan Putri berdua aku serahkan kepadamu. Dampingilah beliau berdua selama di perjalanan. Baiklah, Kakang Mada. Kau pun harus berhati-hati. Soal keselamatan Tuan Putri berdua sekarang sepenuhnya menjadi tanggung jawabku. Nah, hamba berangkat, Tuan Putri. Silakan, Paman Mada. Paman Mada, Paman Gajah Mada. Ada apa, Yunda Tunggadewi? Tidak, Raja Dewi. Aku hanya teringat dulu ketika Paman Gajah Mada masih menjadi seorang prajurit rendahan. Waktu itu aku masih tinggal di Istana Kahuripan. Suatu saat aku sedang berburu di hutan kecil tak jauh dari Istana Kahuripan. Pada saat itulah ada beberapa orang perampok jalanan. Mereka bermaksud merampokku dan menggangguku. Tiba-tiba Paman Mada datang, dan perampok-perampok jalanan itu dapat diusir pergi. Aku kagum melihat ketangkasan dan ilmu bela diri yang dimiliki Paman Mada. Sejak saat itu, Paman Mada ku angkat menjadi pengawal pribadiku. Ya, nampaknya dia sangat setia dan patuh kepadamu, Yunda Tunggadewi. Iya, nampaknya begitu. Mudah-mudahan saja Paman Mada tidak memperoleh kesulitan selama menjadi mata-mata di Istana Majapahit. Oh ya, sekarang ini kita sudah sampai di mana, Paman Pranayam? Kita sudah tiba di pinggiran Desa Ruci, Tuan Putri. Hei, sepi sekali tempat ini. Aku tidak melihat tanda-tanda tempat ini dihuni penduduk. Apakah Tuan Putri berdua merasa letih dan ingin istirahat? Kukira sebaiknya kita mencari tempat lain saja, Paman. Mungkin kita masih harus meneruskan perjalanan. Buya, sejak tadi kau diam saja. Kau masih sanggup terguncang-guncang di atas kudamu? Ampun, Tuan Putri. Hamba akan tetap ikut serta kemanapun Tuan Putri berdua pergi. Terima kasih, Buya. Kau seorang abdi yang setia dan jujur. Suatu saat nanti, kalau masa-masa yang sulit ini berlalu, aku tidak akan melupakan jasa-jasamu. Buya, kalau suatu saat nanti kita semua kembali ke Istana Majapahit, aku akan memberimu hadiah yang cukup berharga. Ampun, Tuan Putri Raja Dewi. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Putri berdua. Tapi hamba senang dan bahagia melakukan tugas ini. Hamba sama sekali tidak mempunyai pamrih yang lain. Bagus. Aku senang mendengar sikap dan pernyataanmu itu. Baiklah. Ayo, Paman Pranayam. Ayo kita teruskan lagi perjalanan. Silakan, Tuan Putri. Dewi meneruskan perjalanan. Mereka meninggalkan Desa Ruci menjelang fajar menyingsing. Mereka terus berkuda ke arah timur. Bola matahari menggelinding ke angkasa bersamaan dengan munculnya hari yang baru. Iya, kita hidup dalam pelarian, kita harus selalu berhati-hati, karena setiap saat kita bisa tertangkap kembali, dan hal itu tidak boleh terjadi. Kukira kita harus mulai hidup dalam penyamaran yang sesungguhnya, Dinda. Penyamaran yang sesungguhnya? Apa maksudmu, Yunda? Pertama, kita tidak boleh menggunakan nama kita, nama seorang putri kerajaan, pemberian Mendingang Ramanda Prabu, Kerta Rajasa Jayawardhana. Maksud Tuan Putri mau merubah nama, begitu kan? Benar, Buya. Aku dan Dinda Raja Dewi tidak boleh menggunakan nama asli. Kami harus mengganti nama itu dengan nama yang biasa. Sekarang tinggal memilih nama yang baru, Tuan Putri. Barangkali kau bisa membantu kami, Buya. Tolong carikan nama untuk kami berdua. Waduh, bagaimana ya? Mana mungkin hamba bisa memilih nama yang cocok untuk Tuan Putri berdua. Hamba ini berasal dari kalangan rakyat jelata. Hamba tidak bisa memilih nama yang bagus-bagus. Justru nama itu harus cukup sederhana, Bu ya. Jangan yang bagus. Iya, aku ingat. Bagaimana kalau misalnya namaku dirubah menjadi Nawa Malini? Nawa Malini? Iya. Sepertinya nama itu cukup indah, Yunda. Kalau tidak salah, Nawa Malini artinya irama syair. Ya, kukira kau cocok memakai nama itu, Yunda. Nawa Malini. Jadi, kau setuju aku menggunakan nama itu? Setuju, Yunda. Kalau begitu, aku pun harus mencari sebuah nama. Apa ya? Ayo, Buya. Kau harus ikut memikirkan sebuah nama untukku. Pilih saja nama seekor burung merak, Tuan Putri. Apa? Burung merak? Iya, Tuan Putri. Tapi ini hanya sekedar usulan hamba. Barangkali cocok. Barangkali Tuan Putri Raja Dewi berkenan di hati. Mayura. Ya, Mayura artinya burung merak. Bagaimana, Tuan Putri? Mayura. Bagus. Nama itu juga cukup bagus. Kukira kau bisa memakainya, Dinda. Mayura. Ya, Mayura dan Nawa Malini. Bagaimana ya? Atau barangkali Tuan Putri Raja Dewi menginginkan nama yang lain. Pesut. Ya, Nini Pesut. Oh, kau jangan menggoda aku, Buya. Apa itu? Pesut? Pesut kan binatang air. Aku tidak mau. Aku lebih senang Mayura. Baiklah, aku akan ganti namaku dengan Mayura. Burung merak. Bukankah burung merak mempunyai bulu-bulu yang indah? Jadi kau setuju mengganti namamu dengan Mayura, Dinda? Aku setuju, Yunda. Mulai sekarang, Yunda harus memanggilku adik Mayura. Dan kau harus memanggilku kakak Nawa Malini. Ampun, Tuan Putri. Apakah hamba juga harus merubah nama? Tidak perlu, Buya. Namamu sudah cukup bagus. Buya, kau tidak perlu merubahnya lagi. Sudah cocok untukmu. Sebenarnya hamba mempunyai nama yang sangat bagus. Sangat indah terdengar di telinga. Tapi tidak, nama itu akan terlalu bagus untuk hamba. Biarlah hamba memakai nama asli saja, Tuan Putri. Oh, Yunda, lihatlah. Itu dia, Paman Pranayam sudah datang. Maaf, Tuan Putri. Maaf kalau hamba terlalu lama. Maklumlah, agak sulit juga mencari pakaian seperti ini. Semula hamba ingin pergi ke Pasar Wirong, tapi jaraknya terlalu jauh dari sini, Tuan Putri. Lalu, dari mana kau memperoleh pakaian orang desa ini, Paman? Hamba terpaksa menukarnya dengan beberapa potong pakaian hamba. Baiklah, ayo, Dinda. Ayo kita berganti pakaian. Lepaskan pakaianmu yang terlalu mewah itu. Kita harus mengenakan pakaian yang sederhana, yang lebih sesuai untuk keadaan kita sekarang ini. Oh ya, Paman. Sekarang, namaku bukan lagi Raja Dewi. Namaku sudah diganti. Paman jangan lagi memanggilku Tuan Putri Raja Dewi. Kalau begitu, bagaimana hamba harus memanggil Tuan Putri berdua? Namaku sekarang Nawa Malini. Oh, Sedangkan Dinda Raja Dewi sekarang bernama Mayura. Baiklah, Tuan Putri. Hamba kira itu jauh lebih baik. Tapi hamba kira, Tuan Putri berdua membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan nama yang baru. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi berlari-lari ke balik gundukan batu gunung. Mereka bermaksud mengganti pakaian mereka dengan pakaian yang lebih sederhana. Sementara itu Puya dan Pranayam menunggu di tepi jalan. Apa kau juga mengganti namamu, Puya? Tidak, Tuan Pranayam. Untuk apa diganti-ganti? Nama itu sudah cocok untuk saya. Puya. Puya kan tidak terlalu jelek. Puya artinya kembang yang sedang mekar. Puya? Puya, coba lihat kemari. Lihatlah kami. Apakah kami pantas mengenakan pakaian ini? Aduh, ampun Tuan Putri. Hamba hampir tidak dapat mengenali Tuan Putri berdua. Aduh, kasihan. Mengapa Tuan Putri mengenakan pakaian seburuk ini? Kalau kau tidak mengenaliku lagi, artinya itu lebih bagus. Penyamaranku berhasil. Bukan begitu, Paman Pranayam? Benar, Tuan Putri. Selama dalam pelarian, selama di tempat persembunyian nanti, Tuan Putri memang harus selalu berhati-hati. Kalau sampai Tuan Putri berdua dapat ditangkap kembali dan dibawa ke Istana Majapahit, hal itu pasti akan mengecewakan hati Gusti Putri. Waduh, Yunda, aku belum pernah mengenakan kain seperti ini. Rasanya kurang enak. Kalau Yunda, bagaimana? Kita memang harus membiasakannya dengan hal-hal yang baru, Dinda. Nanti lama-lama kau akan biasa juga mengenakan pakaian itu. Tapi sayang sekali, Paman. Paman hanya membawa 2 buah potong kain. Nanti Tuan Putri masih bisa mencari lagi yang lain. Benar, Buya. Paman Pranayam, mulai sekarang kau jangan memanggilku lagi dengan sebutan Tuan Putri. Iya, benar Yunda Tunggadewi. Masa Tuan Putri berpakaian seperti ini? Sama sekali tidak sesuai, kan? Lalu bagaimana hamba harus menyebut Tuan Putri berdua? Kita harus mengarang sebuah cerita, Paman. Selama hidup dalam pelarian ini, kita harus mengarang sebuah cerita yang masuk akal. Di antara kita, tidak ada lagi hubungan abdi dan junjungannya. Aku bukan lagi seorang putri Majapahit. Demikian pula Dinda Raja Dewi. Kami harus menjadi orang biasa. Demikianlah, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi hidup dalam penyamaran. Mereka menggunakan nama yang baru, dan mereka berdua tidak lagi mau disebut Tuan Putri, karena mereka takut dikenali dan ditangkap prajurit-prajurit Majapahit. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.